Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tashil fi Fiqhil Ibadat ala madhabil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan ya sekarang tentang nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nawakidul wudu wahyal asya' allati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu thamaniyatun 'ala an-nahwi at-tali. Pembatal-pembatal wudu yang ya, yang dimaksud dengan pembatal wudu itu adalah hal-hal al-asya' allati tubtilul wudu wa tufsidu, yang membatalkan wudu dan membuat wudu menjadi tidak sah. Yani membuat wudunya tersebut menjadi rusak, yakni awalnya seseorang tersebut berwudu, kemudian wudunya sah, kemudian ketika seseorang tersebut melakukan salah satu dari 8 hal ini, maka wudunya menjadi rusak. Menjadi batal. Sehingga ketika dia mau melakukan misalnya sholat, maka dia harus berwudu kembali. Itu makna dari nawakidul wudu. Pembatal-pembatal wudu. Maka di sini ya penulis menjelaskan bahwa nawakidul wudu itu ada 8. Ada 8. Dan dalilnya adalah berdasarkan istiqra. Berdasarkan ya penelaahan. Istiqra itu adalah tatabbu, yaitu penelaahan secara menyeluruh terhadap dalil-dalil, terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyimpulkan bahwa kemudian mencatat ya apa saja yang merupakan pembatal wudu, kemudian ya menyatukannya dan menyimpulkan bahwa ada 8. Dari sini kita menyimpulkan ya, bahwa tidak ada pembatal wudu yang ke-9. Akan tapi perlu diperhatikan di sini bahwa beda mazhab bisa jadi beda beda pendapat, sehingga bisa jadi berbeda ya dalam masalah jumlah pembatal wudunya. Pembatal wudu di mazhab Syafi'i misalnya lebih sedikit, akan tapi di mazhab Hambali di sini ada 8. Yang pertama, al-khariju minas sabilain. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari sabilain, 2 jalur, depan ataupun belakang. Dan al di sini listighraq untuk ya menunjukkan makna umum. Sesuatu yang keluar dari 2 jalur, depan dan belakang, ya, kubul atau ataupun dubur. Maka kalau ada sesuatu yang keluar dari 2 jalur tersebut, wudunya batal. Ay min makhrujil bauli wal ghaid, yakni dari jalur kencing dan jalur feses. Sawa'un kana al-khariju minhuma baulan au ghaidan au maniyan au madhiyan au damastihadatin au rihan. Baik yang keluar itu, baik dari kubul ataupun dubur itu, ya, yang keluar itu baik adalah kencing, atau feses, atau mani, atau madhi, atau darah istihadah, ya, atau rih, ya, rih itu kentut, ya, udara. Maka di sini, baik yang keluar itu kecil, sedikit atau banyak. Qalilan kana au kathiron. Sedikit atau banyak. Kencing sedikit atau kencing yang banyak sama-sama membatalkan wudu. Feses yang sedikit ataupun yang banyak sama-sama membatalkan wudu. Mani yang sedikit atau yang banyak sama-sama membatalkan wudu. Bahkan ini merupakan tidak hanya nawakidul wudu, akan tapi juga mujibatul ghusl, suatu yang mewajibkan untuk mandi, mandi wajib. Itu nanti dibahas insyaallah. Atau madhi, madhi adalah cairan yang keluar ya ketika seseorang tergerak syahwatnya, syahwatnya bangkit, maka bisa jadi dia keluar madhi. Dan madhi itu najis. Ya, madhi itu najis. Seperti kencing. Maka dua hukum ketika orang keluar madhi, dia harus mencuci ya kubulnya, dan kalau dia mau sholat maka dia harus berwudu kembali. Maka di sini baik sedikit atau banyak, baik yang keluar itu benda najis atau benda suci, seperti mani, mani itu benda suci, ya kentut, gas atau udara itu benda suci, ya mau suci atau najis, mau sedikit atau banyak, mau itu sesuatu yang lumrah keluar dari dua jalur tersebut atau tidak lumrah. Seperti misalnya keluar kerikil, itu kata para ulama. Atau keluar ya earphone. Itu contoh ana berkali-kali. Ada orang. Dan selalu ana mencontohkan contoh yang sama. Ada orang ketiduran. Kemudian dia punya earphone yang tanpa kabel begitu ya. Kemudian ketelan ketika tidur. Kemudian setelah bangun dia cari-cari, ternyata ya tidak ada. Dia menyimpulkan itu ketelan. Kemudian dia menuju dokter. Kemudian disarankan tunggu saja. Setelah ditunggu, maka kemudian keluar dari jalur belakang, dari duburnya. Ah, ini contohnya. Keluar sesuatu yang tidak normal dari jalur tersebut. Kalau diasumsikan dia keluar bersama feses, toib, jelas ya ada feses yang keluar juga, maka ini membatalkan wudu. Akan tapi kalau misalnya diasumsikan tidak keluar kecuali cuma earphone saja, tidak ada yang menemaninya, maka itu juga membatalkan wudu. Itu juga membatalkan wudu. Ya. Kemudian Anda cuma penasaran apa yang dilakukan oleh orang itu setelah dia mendapati itunya keluar, apa earphone-nya keluar. Hah? Dia ambil lagi kemudian dicuci atau bagaimana? Kemudian dipakai lagi. Kita tidak tahu ya, itu bukan urusan kita. Baik. Maka ini kaidah yang pertama. Ini pembatal wudu yang pertama. Sesuatu yang keluar dari sabilain apapun itu, sedikit ataupun banyak. Baik. Liqaulihi ta'ala aw jaa'a ahadum minkum minal ghaib. Atau ketika salah seorang dari kalian ya buang air besar. Ya, maka ini menunjukkan ya, ayat ini ya dalam konteks ayat wudu harus berwudu. Ini salah satu hal yang membatalkan wudu. Salah satu hal yang kalau dikerjakan kemudian dia mau sholat, dia harus berwudu. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari kalian. Tidak menerima di sini maksudnya berarti kita mengambil kesimpulan bahwa ini mempengaruhi sah tidaknya salat tersebut. Berarti ketika disebutkan la yaqbulullahu salata ahadikum, berarti Allah tidak menerima salat kalian, ini berarti salatnya tidak sah. Idza ahdatha hatta yatawaddo, kalau dia berhadas sampai dia berwudu, Allah tidak menerima salatnya kalau dia punya hadas sampai dia berwudu. Berarti apa? Kalau dia tidak punya hadas, dia tidak wajib berwudu. Misalnya ketika orang memang sudah punya wudu dari awal, dia memang sudah punya wudu, kemudian dia mau salat, maka tidak wajib untuk bagi dia untuk berwudu, ya, karena dia memang dari awal sudah punya wudu. Cuma sunnah hukumnya untuk berwudu kembali, itu namanya tasdidul wudu, memperbarui wudu. Tapi kalau misalnya orang tersebut memang punya hadas, idza ahdatha dia punya hadas, maka Allah tidak menerima salatnya sampai dia berwudu. Ini menunjukkan wudu adalah salah satu syarat sah salat. Dan hadas adalah hal yang membatalkan wudu. Dari hadis ini kita mendapatkan minimal dua kesimpulan tadi, ya minimal. Yang pertama adalah wudu adalah salah satu syarat sah salat dan hadas itu membatalkan wudu. Taib. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tapi dari feses atau kencing atau tidur. Ini hal-hal yang membatalkan wudu. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rih aw la. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ragu-ragu, hal kharaja minhu rihun aw la. Apakah dia itu baru saja kentut atau tidak? Ada orang ragu-ragu ketika salat, dia ragu-ragu apakah kentut atau tidak. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, "Fala yansarif atau bersabda tentangnya, ya, bersabda kepada para sahabat tentang orang yang memiliki kondisi seperti ini. Fala yansarif hatta yasma' sawtan aw yajid rihan. Jangan dia meninggalkan sholatnya tersebut, membatalkan sholatnya tersebut sampai dia mendengar suara, suara kentutnya, atau mencium bau, bau kentutnya. Yakni ada korina, ada indikasi bahwa dia barusan memang sudah kentut. Tapi kalau tidak ada indikasi sama sekali, cuma ada gerakan saja di dalam dubur kita, maka jangan, ya, jangan kemudian kita ragu-ragu dengan hal tersebut. Langsung saja, ya. Jangan perhatikan, cuekkan hal tersebut, kita fokus pada sholat kita. Tapi kalau misalnya ada indikasi, ya, barusan memang ada suara, walaupun sedikit, atau ya tercium mulai aroma-aroma, ya, maka itu adalah indikasi toib. Maka kita harus insiraf, kita harus batalkan sholat kita, ambil wudhu lagi, kemudian sholat kembali. Hadis ini adalah dalil dari kaidah fikih al yakin la yazulu bisyak, ya, al yakin la yazulu bisyak, yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Kita yakin bahwa kita sudah punya wudu, kita sudah sedang dalam salat, itu yang yakin. Kemudian ada ragu-ragu yang tarik, ada ragu-ragu yang tiba-tiba muncul, yaitu apa? Ragu-ragu apakah barusan itu kentut atau bukan. Kalau cuma sekedar ada gerakan di dubur gitu ya, maka khalas, kita tetap melandaskan hukum kita pada yang yakin, al yakin la yazulu bisyak. Maka yang mengingat kaidah ini, mengingat bunyi kaidah ini, al yakin la yazulu bisyak, itu membantu kita untuk ya meneguhkan hati kita ketika kita dalam kondisi itu. Ya, bisa jadi kita ragu-ragu, ah, barusan tampaknya seperti ada gerakan di dubur, apakah itu kentut atau bukan? Kalau cuma sekedar ada gerakan ya, dan itu di dalam gerakannya, yakni kita tidak merasakan adanya viskositas udara keluar dari celah sempit. Maka ya, kalau kita tidak merasakan hal tersebut, cuma gerakan di dalam, maka khalas ya masyayikh, al yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak dihilangkan oleh yang ragu-ragu. Baik. Maka ini pembatal wudu yang pertama. Pembatal wudu yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya benda najis dari anggota tubuh yang lain. Keluarnya benda najis dari anggota tubuh yang lain. Jadi tadi, di pembatal wudu yang pertama, kita fokus pada jalurnya. Apa jalurnya? Kubul dan dubur. Jangan fokus pada apa yang keluar. Apapun yang keluar, khalas. Itu membatalkan wudu. Fokus utama dari pembatal wudu yang pertama adalah jalurnya, kubul atau dubur. Segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur itu membatalkan wudu. Tapi kalau sekarang yang kedua, ya, pembatal wudu yang kedua, fokusnya itu adalah terletak pada ya, bendanya, benda najisnya. Ya, jadi ketika kita fokus pada, yakni kalau kita tadi di pembatal wudu pertama, kita sudah fokus pada dua jalur, kubul dan dubur. Nah, sekarang bagaimana dengan jalur lain selain kubul atau dubur? Itu pertanyaannya sekarang. Ya. Jadi kalau di pembatal wudu yang pertama kita fokus pada kubul atau dubur, segala sesuatu yang keluar dari situ membatalkan wudu. Di pembatal wudu yang kedua kita bertanya, bagaimana dengan ya anggota tubuh yang lain, jalur di anggota tubuh yang lain. Contohnya mulut, contohnya hidung, contohnya mata. Ini juga ya bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh, betul? Contohnya telinga. Contohnya ya yakni perut kita, kalau misalnya naudzubillah min dzalik, kalau misalnya berlubang gitu kan, itu juga bisa. Maka bagaimana kalau misalnya itu ya demikian pula kalau luka gitu ya. Itu adalah jalur selain kubul dan dubur. Bagaimana kalau ada sesuatu yang keluar dari situ? Itu pertanyaannya di pembatal wudu yang kedua ini. Maka jawabannya adalah Ya, fa in kana baulan aw ghaitan naqada mutlaqan. Naqada mutlaqan. Kalau yang keluar tersebut dari jalur selain kubul dan dubur tersebut adalah kencing atau ghaid atau feses, maka dia membatalkan wudu secara mutlak. Apa yang dimaksud secara mutlak di sini? Ya, perhatikan para penuntut ilmu ketika membaca kata mutlakon secara mutlak, dia harus memahami, berusaha memahami apa yang dimaksud dengan mutlak. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Yang dimaksud mutlak di sini adalah baik sedikit ataupun banyak. Jadi kalau misalnya ada orang, ya tentunya ya, na'udzubillah min dzalik. Kita misalkan ada seseorang, ya, perutnya misalnya berlubang, sehingga keluar kencing dari situ, atau bahkan keluar feses dari situ, ya, keluar langsung dari ususnya, gitu ya, sehingga tidak keluar melalui kubul atau dubur, tapi keluar melalui lubang di perutnya tersebut misalnya, tidak begitu jauh dari kubul atau dubur, tapi yang jelas itu sudah teranggap saluran selain kubul dan dubur, betul kan? Maka kalau yang keluar itu adalah kencing atau feses sedikit atau banyak, khalas, dia membatalkan wudu. Tapi kalau yang keluar itu selain kencing atau feses, maka diperinci. Nah, apa dalil kencing atau feses sedikit atau banyak keluar dari jalur selain kubul atau dubur itu membatalkan wudu? Lidukhulihi fin nusus as-sabiqah. Karena kencing dan feses itu disebutkan di dalil-dalil sebelumnya. Lihat, ghaitin disebutkan secara khusus. Baul disebutkan secara khusus. Jadi mau dia keluar dari kubul atau dubur, atau mau keluar dari jalur lain, dia membatalkan wudu. Sedikit atau banyak, dia membatalkan wudu. Jadi di sini kita sudah mempelajari dua keumuman. Keumuman yang pertama, dua jalur, kubul dan dubur. Segala, lihat, segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, segala sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur itu membatalkan wudu. Ini keumuman yang pertama. Keumuman yang kedua, kencing atau feses yang keluar dari segala jalan di anggota tubuh kita, di tubuh kita, itu membatalkan wudu. Sedikit atau banyak kencing atau feses tersebut. Dan dari manapun keluarnya. Ini keumuman yang kedua. Perhatikan, ini harus dicatat atau dihafal supaya kita tidak bingung. Ya, jadi ada dua keumuman, keumuman dari segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, dan keumuman yang kedua adalah feses atau kencing, kencing atau feses yang keluar dari segala sesuatu, segala jalan di tubuh kita. Baik, sekarang bagaimana kalau kita fokus lagi pada selain kubul dan dubur, selain kubul dan dubur, karena kalau kubul dan dubur sudah jelas tadi keumuman yang pertama, yaitu apa? Apapun yang keluar dari situ, maka itu membatalkan wudu. Sekarang bagaimana kalau jalurnya selain kubul dan dubur? Tadi kita sudah bahas keumuman-keumuman yang kedua. Kalau yang keluar kencing dan feses, ala kulli hal, kencing dan feses kita punya keumuman kedua. Mau keluar dari manapun jalurnya, dia membatalkan wudu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau bukan kencing dan feses? Jadi bagaimana kalau yang keluar itu bukan kencing dan feses, dan juga dia keluarnya bukan di kubul dan dubur. Ah, ada dua bukan di sini. Bukan kencing dan feses, dan bukan melalui kubul atau dubur. Bagaimana hukumnya? Hukumnya diperinci. Wa in kana ghairahuma kaddami wal qai fa in fahusa wa kathura intaqadal wudu'u aidan. Kalau seandainya bukan kencing atau feses dan keluarnya bukan dari kubul atau dubur, contohnya darah, contohnya muntah, ya, maka ini contoh saja. Maka di sini diperinci. Apakah yang keluar itu adalah benda suci atau benda najis? Ini nggak disebutkan oleh penulis, ya. Selain kencing dan feses, yang keluar pada selain kubul dan dubur diperinci menjadi dua kategori. Benda suci, benda najis. Contoh benda suci, ludah. Ludah suci atau najis? Suci. Contoh benda suci yang lain, air mata. Orang nangis banyak, tidak batal wudhunya. Orang meludah, ya, tidak batal wudhunya. Demikian pula iler. Itu tidak, yakni tidak najis dan sehingga tidak batal wudhunya. Dia benda suci. Tapi kalau dia benda najis, jadi kalau benda suci apa? Tidak membatalkan wudhu. Kalau dia keluar dari jalur selain kubul dan dubur. Tetapi kalau dia itu benda najis yang keluar dari selain kubul dan dubur, kalau dia benda najis, diperinci kembali. Ada perincian kembali. Kalau dia sedikit atau dia kalau banyak. Kalau keluarnya sedikit, maka tidak membatalkan wudhu. Kalau keluarnya banyak, maka baru membatalkan wudhu. Contoh benda najis yang bisa keluar dari tubuh manusia, darah. Contoh lain, muntah. Ya. Dengan catatan ini muntah yang sudah yakni dari makanan yang sudah ada di perut ya. Kalau makanan baru ditelan kemudian muntahkan lagi, ini tidak termasuk. Allahu a'lam ya, tidak termasuk. Tetapi ini sesuatu yang koi yang muntahat yang yakni sudah diproses ya oleh perut. Makanya Ibnu Qudamah bilang, ini anak kita bicara muntah, anak jadinya tersugesti ya. Ibnu Qudamah berkata bahwa muntahan tersebut yang sudah berubah ya, makanan sudah berubah warnanya, sifatnya karena sudah dicerna. Kemudian keluar, ini sama seperti ghaib, sama seperti feses. Yakni dia najis juga. Taib, jangan terlalu lama membahas topik ini ya. Anda jadi terpengaruh. Lianna Fatimah binta Abi Hubaysh lamma ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat lahu inni imra'atun ustahadu fala adhkur. Afada'us salah? Qal la innama dhalika irkun laysat bil haidah. Thumma qala laha tawaddai likulli salah. Karena Fatimah binti Abi Hubaysh ketika beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya aku adalah perempuan yang ustahadu fala athur, yang mengalami istihadah, wanita mustahadah. Apa ada ussalah? Apakah aku ya harus meninggalkan salat? Qal la, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Inna madzalika irkun walaysat bil haid. Itu hanya sekedar dari darah dari urat begitu ya. Dan itu bukan darah haid. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan beliau untuk berwudu untuk setiap salat. Tawaddu'i likulli salat. Berwudulah pada setiap salat. Karena ini keluar darah, darah itu najis. Wan Ma'dan bin Abi Thalhah an Abi Darda radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa tawaddo fa laqitu thauban fi masjid Dimashq fa dzakartu lahu dzalika fa qala sadaqa ana sababtu lahu du'a. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qa'a muntah kemudian beliau berwudu. Maka aku bertemu dengan Thauban di Masjid Dimashq, kemudian aku menyebutkan hal tersebut kepadanya, kemudian dia berkata, itu benar. Akulah yang menuangkan air wudu beliau. Amma idza kana yasiran fala yatawaddau minhu, ya maka ini menunjukkan ya beliau sallallahu alaihi wasallam muntah maka beliau berwudu untuk salat. Ini dengan catatan jika jumlahnya banyak. Adapun jika jumlahnya sedikit sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, amma idza kana yasiran, adapun jika jumlahnya sedikit, fala yatawaddau minhu, maka ya dia tidak perlu berwudu. Jadi kesimpulannya ya Mas saya, ana ulang lagi ya. Keumuman yang pertama, kubul dan dubur. Dan dubur, ya, kubul dan dubur. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudu. Baik suci, baik najis, baik sedikit, baik banyak. Kemudian, ya, keumuman yang kedua, segala afwan. Keumuman yang kedua, kencing atau feses, baul atau ghaid yang keluar dari segala jalan di tubuh kita, maka itu juga membatalkan wudu. Mau sedikit atau banyak kencing atau feses tersebut, dan mau dari manapun jalurnya, mau dari saluran di perut atau mau dari yang lain. Baik. Itu dua keumuman. Setelah itu, kemudian kita fokus pada yang bukan kencing dan feses yang keluar pada saluran selain kubul dan dubur. Betul nggak? Ya, jadi kalau sudah ada dua keumuman ini, maka daerah yang apa yakni daerah yang dieksklud, daerah yang tidak termasuk di situ berarti apa? Bukan kencing dan feses dan juga bukan kubul dan dubur. Maka ini kemudian kita perinci. Yang keluar itu suci atau najis? Kalau suci tidak membatalkan wudu. Kalau najis, kita perinci lagi, sedikit atau banyak. Kalau sedikit tidak membatalkan wudu, muntah sedikit tidak membatalkan wudu, ya. Tapi kalau banyak, maka dia membatalkan wudu. Kemudian pembatal wudu yang ketiga, zawalul akli au taghtiyatuhu bi ighma'in au naumin. Hilangnya akal atau tertutupnya akal karena pingsan atau tidur. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sah, faman nama falyatawaddo. Mata itu adalah pengikatnya, tali pengikatnya dubur. Faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur, maka berwuduklah. Di sini ana hendak memberikan tanbih, yaitu di sini ada dua, ya, ada dua jenis sebenarnya, zawalul akal dan taghtiyatul akal, hilangnya akal dan tertutupnya akal. Orang yang gila itu akalnya hilang, kita sebut istilahnya akalnya hilang, ya, zawalul akal. Tapi kalau orang yang pingsan atau tidur, tidak kita sebut akalnya hilang, hilang akal. Tidak kita sebut hilang akal, akan tapi tertutup akalnya. Ya, akan tetapi tertutup akalnya. Dan ini konsekuensinya nanti pada nanti masalah qada' salat dan seterusnya. Atau nanti dalam masalah puasa. Banyak ya permasalahan fikih yang terkait dengan ini. Zawal atau tawtiyah? Ah, perhatikan, zawal atau taghtiyah. Taib. Wal wika, yang dimaksud wika di sini adalah huwal khayt alladhi yarbitu bihi famal kirbah. Atau alladhi yurbatu bihi famul kirbah. Wika itu adalah tali pengikat yang dengannya, ya, famul kirbah, mulut dari kantong kulit itu diikat. Tali yang biasa untuk mengikat kantong kulit itu, ya, mudahnya. Jadi itu namanya wika. Sedangkan as-sah itu adalah ad-dubur. Wal ma'na annal ainain fi yaqazatihima bimanzilatil habal alladhi yurbatu bihi fazawalul yaqazah kazawali hadzal ribat. Makna dari hadis ini adalah kedua mata ketika seseorang sedang terjaga, kedua matanya itu aktif begitu, ya. Maka dia seperti tali yang berfungsi untuk mengikat dubur. Ya, dia sadar, dia bisa membuka tali ikatan atau tetap menutupnya. Makanya orang bisa kemudian memutuskan apakah dia mau keluarkan saja atau mau dia tahan gitu, ya. Dan jangan terlalu sering menahan kentut karena itu bisa berbahaya. Nggak bisa kentut, penyakitnya itu penyakit, ya, obatnya mahal. Na'udzubillah min dzalik. Fazawalul yaqadhah kazawali hadzal riba. Hilangnya kesadaran, maka seperti hilangnya ikatan ini. Sehingga dia tidak akan sadar bahwa apakah dia sudah kentut atau tidak dari duburnya tersebut. Maka dari sini para ulama kemudian menjelaskan bahwa pembatal wudu ini adalah madhonnatu wujudi nawaqidil wudu. Madhonnatul wujud saja, madhonnah saja. Ini secara dhon saja. Nah, orang yang tidur, kan bisa jadi dia tidak keluar kentut, bisa jadi nah, tidak keluar sama sekali. Akan tapi kita bisa juga katakan bisa jadi juga keluar, ya. Jadi bisa jadi juga keluar. Makanya pembatal wudhu yang ketiga ini termasuk madhonnah saja, zon saja. Akan tapi itu zon yang mu'tabar, dzon yang mu'tabar. Jadi orang yang tidur atau hilang akal begitu ya, maka kita langsung katakan taib, batal wudhunya. Walaupun tidak bisa kita pastikan apakah dia benar-benar keluar, misalnya keluar kentut dari duburnya, tidak bisa kita pastikan. Toh dia pun juga tidur, ya. Dia tidak tahu orang lain yang nungguin, ya kalau mau ada orang yang nungguin juga bisa jadi tidak tahu apakah keluar, ya kentut atau tidak, begitu ya. Sehingga ya ini dikategorikan sebagai pembatal wudhu juga karena ada dzon tersebut, tapi di sini dzonnya mu'tabar. Wa amal junun wal ighma was sukar wa nahwuhu fayanqudul wudhu ijma'an fayanqudul wudhu'a ijma'an. Adapun gila, pingsan, mabok dan yang semisalnya, baik mabok dengan minuman keras atau mabok dengan narkoba, naudzubillah min dzalik ya, atau yang semisalnya, atau dengan obat bius gitu ya, maka ini membatalkan wudu secara ijma'. Wa naumun naqid wal mustaghriq alladzi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naum. Naum yang nakit, naum yang membatalkan wudu, ya. Jadi tidak segala naum, tidak segala jenis tidur itu membatalkan wudu. Ada tidur yang membatalkan wudu, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Nah, sekarang kita fokus pada tidur yang membatalkan wudu. Seperti apa? Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak, yang lelap, yang la yabqa ma'ahu idrak. La yabqa ma'ahu idrak, yang dia tidak sadar sama sekali kondisi sekitar. Tak ingat pula, kata orang Madura. Gak ingat keluarga. Gak ingat kerabat. Maksudnya, karena dia tidur. Gak ingat bolo. Tak ingat pula. Yani, tidak ingat, tidak tahu kondisi sekitarnya. Ini tidur yang membatalkan. Ala ayyi hay'atin kana naum, tidak peduli kondisi tidurnya seperti apa, mau berbaring, mau telentang, mau berdiri, mau jumpalitan, mau terbalik, nyongsang, apa itu, sungsang atau nyongsang kalau bahasa Indonesia. Atau ya kaki satu atau tidur berdiri, macam-macam, apapun kondisinya selama itu adalah tidur yang nyenyak atau lelap, maka itu membatalkan wudu. Amman naumun yasir, amman naumul yasir. Ini sekarang kita fokus pada tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidur yang sedikit. Amman naumul yasir fa innahu la yanqudul wudu, maka dia tidak membatalkan wudu. An-naumul yasir yakni tidur yang sedikit, yakni dia masih sadar kondisi sekitar. Dia masih sadar kondisi sekitar. Tapi dengan catatan dia harus mutamakkin, ya, tubuhnya harus mutamakkin. Ya, ini tegak, baik tegaknya itu berdiri atau tegaknya duduk. Baik berdiri ataupun duduk. Karena dengan tegak seperti itu, kondisi tegak seperti itu, ya. Maka duburnya terikat. Adapun kalau telentang gitu misalnya, rebahan, ya, miring, maka duburnya tidak terikat. Jadi itu membatalkan wudu. Akan tapi kalau di sini mutamakkin, maka dia tidak membatalkan wudu. Selama tidurnya sedikit, ya. Jadi ada dua hal ini. Li hadits Qatadah qol sami'tu Anasan yaqul. Berdasarkan hadits Qatadah, beliau berkata, aku mendengar Anas berkata, kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur kemudian salat dan mereka tidak berwudu. Mereka menunggu ya iqamah sambil ketiduran ketika duduk, maka tidurnya sedikit dalam kondisi mutamakkin, maka mereka langsung salat tidak berwudu dulu. Taib. Pembatal wudu yang keempat, massu farjil adami bil yadi la bizufri. Au massu halaqatid dubur, menyentuh farjul adam, massu farjil adami, menyentuh alat kelamin manusia bil yad, dengan tangan, baik telapak tangan atau punggung tangan. Labi zufer, tidak dengan kuku. Ya, jadi tangan selain kuku. Maka ini membatalkan wudu. Au masu halaqatid dubur, atau menyentuh celah dubur. Itu juga membatalkan wudu. Ya, sawaun farjuhu au farju ghairi, baik alat kelamin dia atau alat kelamin orang lain. Bila ha'ilin, tanpa pembatas. Li hadithi Abi Ayyub wa Ummi Habibah radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh farjnya, kelaminnya, maka berwuduklah. Dan ini mencakup kubul atau celah dubur tadi. Wala farqu baina massihi li farjihi aw massihi li farji ghairi. Tidak ada bedanya antara dia menyentuh kelaminnya sendiri atau kelaminnya orang lain. Li anna massa dzakari ghairihi ma'siyatun wada'a ila syahwah wa khurujul kharij. Karena menyentuh zakarnya orang lain itu adalah maksiat dan bisa membangkitkan syahwat dan bisa ya mengeluarkan, membuat adanya keluar madhi. Thumma inna hajatal insani tad'u ila massi dzakari nafsihi. Kemudian juga alasan yang kedua, mengapa kok menyentuh kelamin orang lain itu membatalkan wudu juga, karena dia menyentuh zakarnya sendiri ada hajah, ada kebutuhan. Seperti ketika sedang kencing, misalnya dia butuh untuk menyentuhnya atau semacamnya begitu ya. Maka ada kebutuhan. Fa idzan taqadha bi massi nafsihi fa bi massi dzakari ghairihi aula. Kalau menyentuh kelaminnya sendiri padahal itu ada kebutuhan, itu membatalkan wudu, maka apalagi menyentuh kelamin orang lain, lebih tidak ada kebutuhan ya, ini enggak ada kebutuhan. Maka lebih-lebih lagi dalam masalah batal tidaknya wudu, dia lebih membatalkan wudunya. Dia lebih membatalkan wudu orang yang menyentuhnya tadi. Wa qad ja'a fi ba'd riwayat an Busrah binti Safwan annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa yatawaddau min massi dzakar. Dan juga disebutkan dalam sebagian riwayat dari Busrah binti Safwan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa yatawaddau min massi dzakar. Hendaknya orang tersebut berwudu setelah menyentuh zakar. Yani tidak disebut zakarihi ya, akan tapi disebutkan az-zakar gitu. Maka ini umum zakarnya sendiri atau zakarnya orang lain. Wala farqa fi kulli dzalika baina dzakaris shaghir wal kabir. Dan tidak ada bedanya antara zakar anak kecil atau orang dewasa. Zakar anak kecil atau orang dewasa itu membatalkan wudu. Li umumir riwayah as-sabiqah, berdasarkan keumuman riwayat sebelumnya, ini az-zakar. Umum ini az-zakar. Amma masul khisyatain atau khasyatain fala yantaqidu bihil wudu, maka tidak membatalkan wudu. Apa itu? Dua kantung testis ya, skrotum, dua kantung testis, maka itu tidak membatalkan wudu. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khassal farja binaqdihi lil wudu. Fa dalla dzalika ala adam intiqadil wudu'i bimassi ghairihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan farj. Ya, bahwa menyentuh farj atau zakar itu membatalkan wudu. Maka yang tidak disebut sebagai farj atau zakar, maka tidak batal wudunya kalau menyentuhnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa selain farj itu tidak batal wudunya. Kantung testis itu tidak disebut farj, ya. Secara lugah atau secara urf, maka ini tidak membatalkan wudu, menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Jadi kesimpulannya di sini ya, kesimpulannya untuk pembatal wudu yang keempat ini, menyentuh ya kubul atau dubur, celah dubur ya, itu membatalkan wudu dengan syarat dilakukan oleh tangan. Kemudian juga ya, tangan selain kuku. Kalau menyentuh zakar dengan kuku misalnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuhnya dengan tangan selain kuku ya, bagian dari tangan selain kuku seperti telapaknya ataupun punggung tangan, ini berbeda dengan mazhab Syafi'i ya, maka itu membatalkan wudu. Karena sama-sama disebut aliyah. Karena sama-sama disebut tangan, baik punggungnya atau telapaknya, baik telapaknya ataupun punggungnya. Dan baik kelaminnya itu, farjnya itu farj milik dia atau farj milik orang lain. Dan kalau milik orang lain, baik-baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, itu sama-sama membatalkan wudhu. Dan di sini nanti akan disebutkan ya bahwa kalau menyentuh farj orang lain yang farjnya disentuh oleh kita tadi, ya tentunya ini maksiat, menyentuh secara sengaja maksiat. Kalau tidak sengaja maka beda cerita. Akan tapi ini adalah sesuatu yang jarang sekali terjadi, ya. Karena tidak mungkin tidak sengaja tersentuh. Secara urf kita ketemu orang lain tentunya dalam kondisi berbusana, betul nggak? Akan tapi ini kondisi yang nadir, kondisi yang jarang sekali. Misalnya ada orang ya di tengah lautan, kemudian yakni pakaiannya sudah robek-robek dan terbang diterbangkan angin atau dimakan ikan, kita kan tidak tahu ya. Kondisi nadir, dia cuma ada berdua di perahunya sama temannya begitu kan, kemudian tidak sengaja tersentuh. Apakah jadi ini kita berbicara dalam kondisi-kondisi jarang seperti ini, bukan berarti boleh melakukannya. Kita disebutkan oleh penulis tadi, menyentuh zakar orang lain maksiat, maksiat. Ya. Yakni yang disentuh tadi, kalau misalnya ada orang si A menyentuh zakarnya orang lain, yakni si B, yang batal wudunya adalah wudunya si A, wudunya si B tidak batal karena dialah yang disentuh. Jadi yang disentuh tidak batal wudhunya. Ini dibahas nanti oleh penulis di halaman berikutnya kalau nggak salah. Atau di halaman ini. Naam di sini. Naam. Akan tapi kita mungkin cukupkan di sini ya. Atau kita lanjutkan ya. Ini tanggung ya. Masih terkait dengan menyentuh. Pembatal wudhu yang kelima, lamsuz zakari basyaratal unsa awil unsa basyaratal zakar li syahwatin min ghairi ha'il. Ketika laki-laki menyentuh kulit perempuan atau perempuan menyentuh kulit laki-laki dengan syahwat, kalau tanpa syahwat tidak batal wudhunya. Ya, tidak batal wudhunya. Min ghairi ha'il. Kalau menyentuhnya tanpa tanpa batas. Jadi ada dua catatan di sini, dengan syahwat, menyentuhnya dengan syahwat, dan tanpa adanya batasan, seperti tanpa adanya pembatas baju misalnya, maka itu membatalkan wudu. Walau kanal malmusu mayitan au ajuzan au mahroman. Walaupun yang disentuh itu adalah mayit, orang yang sudah meninggal, atau ajuz, orang yang sudah sepuh, atau mahram, mahram kita, bukan muhrim ya. Muhrim itu orang yang berihram, mau umroh atau haji. Ini istilahnya kalau dalam masalah ini mahram, bukan muhrim. Atau mahram, mahram kita. Maka di mazhab Hambali sama-sama membatalkan wudu selama li syahwah min ghairi ha'il. Ya. Liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, atau ketika engkau menyentuh perempuan. Fa in lamasaha min wara'i ha'il. Ketika engkau melihat ketika orang menyentuh lawan jenis tanpa dengan adanya batas, menyentuh tapi adanya pembatas seperti baju, atau menyentuhnya ya rambutnya, menyentuh lawan jenis rambutnya, au lisinniha atau giginya, ya ini tentunya hal yang nadir juga, hal yang jarang juga. Ada lawan jenis kemudian coba nggak mungkin kita tiba-tiba nyentuh giginya, kecuali kita dokter gigi. Tapi au lizufriha atau kukunya, au kana duna sinis sabi'ah atau lawan jenis tersebut, perempuan tersebut berada di umur di bawah 7 tahun, ya. Lam yantakit wudu'uhu, maka tidak batal wudu'nya. Tidak batal wudu'nya. Dan ini juga berlaku bagi, ini yang menyentuh laki-laki, yang disentuh perempuan. Berlaku juga yang menyentuh perempuan, yang disentuh laki-laki. Berlaku juga. Wala yantakidu wudu'ul malmus farjuhu. Wala yantakidu wudu'ul wala yantakidu wudu'ul mamsus. Ini harusnya malmus, mamsus. Ya mamsus bisa juga ya. Mamsus karena dari mas ya. Mamsus maksudnya dari mas. Mas ya. Sedangkan malmus dari lamas. Naam, ini benar ya. Wala yantakidu wudu'ul mamsusi farjuhu. walal malmusi badanuhu. Tidak batal wudhunya orang yang farjnya disentuh atau badannya disentuh. Jadi yang batal hanya yang menyentuh. Ini juga berbeda dengan mazhab Syafi'i. Perhatikan. Yang menyentuh yang batal. Yang disentuh tidak batal. Kenapa? Karena walau walau wajada atau walau wajada syahwatan. Walaupun yang disentuh tadi ketika disentuh dia muncul syahwat. Maka tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Karena ayatnya berkata au lamastumun nisa. Lamastum. Kata kerja aktif ya, maka ini menunjukkan orang yang melakukannya. Ya. Itulah yang batal wudunya. Adapun orang yang disentuh, ya, maka dia tidak masuk dalam ayat ini. Ini masuk dalam kaidah tadi. Ketika ilahnya itu ta'budiyah, ketika ilahnya itu adalah perkara, ini murni perkara ketaatan. Kenapa kok menyentuh zakar atau menyentuh farj atau menyentuh lawan jenis itu batal wudunya? Tidak tahu. Ini perkara murni perkara ketaatan. Apa kaidah mazhab Hambali dalam masalah seperti ini? Kaidahnya adalah kembali ke dalil dan disempitkan sesuai dengan benar-benar lafaz dari dalil tersebut. Kalau kita berkata tidak tahu sebabnya, maka jangan kiaskan, itu maksudnya. Jangan kiaskan ke hal lain yang kita tidak tahu apakah ini bisa dikiaskan atau tidak. Karena ini saja, hukum yang disebutkan di dalil saja. Kenapa kok berlaku hukum seperti itu? Itu saja kita nggak tahu sebabnya. Itu saja kita katakan ini murni perkara ketaatan. Kenapa kok menyentuh yakni farj zakar itu bisa membatalkan wudu? Ya ini murni perkara ketaatan. Walaupun sebagian ulama yang lain, mazhab yang lain bisa jadi menyebutkan ya alasannya itu mazhabnah, mazhabnah keluar madzi. Sebagaimana tidur mazhabnah keluar kentut, ini mazhabnah keluar madzi. Tapi kalau di mazhab Hambali ya Allahu a'lam, ini tentunya harus dicek lagi, ditelaah ya bagaimana perkataan ashab dan seterusnya. Kata para ulama Hanabilah, ya mereka menyempitkan permasalahan di sini karena ilahnya ta'budiyah. Jadi orang yang disentuh itu tidak batal wudunya walaupun dia bangkit syahwatnya. Li'adami tanawulin nassilahu. Lihat, li'adami tanawulin nassilahu. Karena nas tidak mencakup dia. Nas cuma mencakup orang yang menyentuh. Aula mastum an-nisa. Ya. Wasu'ilal imamu Ahmad anil mar'ati idha massat zawjaha. Ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang perempuan yang menyentuh suaminya. Faqala. Nah, ini kalau tadi kita membahas kalimat penulis. Laki-laki menyentuh perempuan. Sekarang bagaimana perempuan menyentuh laki-laki. Faqala Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda. Ma sami'tu fihi syai'a. Imam Ahmad, afwan. Ini Imam Ahmad ya. Beliau bertanya kepada Imam Ahmad, maka Imam Ahmad kemudian berkata, "Ma sami'tu fihi syai'an." Aku tidak mendengar sesuatu pun tentang itu. Zahirnya maksudnya riwayat ya, hadis. "Walakin hiya shaqiqatur rijal, habbu ilayya an tatawaddo." Akan tapi perempuan itu adalah saudarinya laki-laki. Yani kalau laki-laki bisa muncul syahwat, maka perempuan juga bisa muncul syahwat, maka yakni ilahnya sama. Dan kemudian Imam Ahmad berkata, aku lebih suka kalau dia berwudu. Nah, maka ini adalah yakni pembatal wudu ya, 5 pembatal wudu yang pertama ya, pembatal wudu yang keempat dan kelima ini terkait dengan menyentuh. Pembatal wudhu yang keempat terkait dengan menyentuh farj. Sedangkan pembatal wudhu yang kelima terkait dengan menyentuh selain farj. Kalau menyentuh farj, bahkan farj diri sendiri, itu membatalkan wudhu. Farj diri sendiri itu membatalkan wudhu. Baik ada syahwat atau tidak, sekedar menyentuh, ya itu membatalkan wudhu. Tapi kalau menyentuh yang selain farj, maka menyentuh badan kita sendiri, maka nggak batalkan wudhu. Yang menyentuh badan lawan jenis gitu ya, kita salaman, nggak batalkan wudhu. Tapi yang di sini yang membatalkan wudhu adalah menyentuh lawan jenis dengan syahwat tanpa pembatas. Adapun yang disentuh tidak batal wudhunya. Baik yang disentuh itu disentuh farsnya atau disentuh anggota tubuhnya yang lain. Baik, demikian yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.